Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imam al-bukhari rahimahullah surah tabarak alladhi bi yadihi al-mulk قال التفاوت الاختلاف والتفاوت واحد. Beliau mengatakan al-ikhtilaf, at-tafawut artinya al-ikhtilaf, perselisihan. Wat-tafawutu wahid artinya sama, tafawut dengan tafawut. Tamayyazu taqatta'u. Terputus. Manakibuha jawanibuha, sisinya. Manakibuha sisinya. Tadda'un wa tada'un wahid, ya ini sama artinya, yang kalian minta. Mislu tadakkarun wa tadkurun, seperti tadakkarun atau tadkurun. Wa yaqbidna, yaqbidna ay yadribna bi ajnihatihinna, mengepakkan sayap. Wa qala Mujahid safatin, bastu ajnihatihinna safat, ini tentang burung-burung, bagaimana mereka merentangkan sayapnya dan mengepakkannya di langit. Nufur al-kufur atau al-kafur. Baik, kita lihat di tafsirannya. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير. Tabaraka diartikan oleh para ulama kita dengan takatsara khairullahi wa birruhu ala jami'i khalqihi, banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala, karena keberkahan itu sendiri biasa disebut dengan thubutul khairil ilahiyyati bisyai, tetapnya kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu, itu namanya berkah. Barakallahu fiikum. Keberkahan seperti misalnya harta yang diberkahi adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan disalurkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya harta yang berkah. Barakallahu fikum. Tidak melihat sedikit atau banyak, karena boleh banyak, boleh jadi banyak harta tapi tidak berkah. Barakallahu fikum. Thubutul khairil ilahiyyati fi syai, tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan barakah sama seperti birkah, sumur. Sumur adalah tempat untuk kita mengambil air. Semakin kita ambil airnya, semakin jernih air itu dan semakin muncul mata-mata airnya. Barakallahu fiikum. Terus kita mengambil tak habis-habis keberkahan, barokah. Sebagaimana dikatakan bahwa ada orang yang tidak meyakini adanya keberkahan. Apa itu keberkahan? Apa itu berkah? Ya, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada sesuatu. Kemudian diberikan contoh jelas. Anjing kalau beranak, sekali beranak berapa? 4, 6, barakallahu alaikum. Boleh jadi lebih atau sedikit. Kambing berapa anaknya? 2, 1. Baik. Kambing ini setiap hari disembelih. Kok tidak habis-habis nih kambing? Barakallahu fiik. Sementara anjing entah kemana nih. Dari mana perbedaan ini? Dikatakan bahwa kambing ini setelah pulang dari makan, tidurnya cepat. Bangunnya di saat-saat keberkahan turun dari Allah Subhanahu wa taala sebelum fajar menyingsing, dia sudah bangun kambing ini. Barakallahu fiikum. Sementara anjing enggak. Anjing sepanjang malam dia menggonggong. Nanti menjelang subuh baru tidur. Dia tertidur di saat keberkahan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil barakallahu fikum. Inilah namanya keberkahan. Baik. Betapa banyak itu kambing disembelih tiap hari. Ini namanya keberkahan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihil mulk, di tangan Allah Subhanahu wa taala semua kerajaan, kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Semua di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Barakallahu fikum. Allah yang merintah, yang melarang, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan biyadihil mulk, semua kerajaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan raja-raja yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, itu di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau memberikan kerajaan itu kepada siapapun yang engkau kehendaki, ya Allah. Dan engkau cabut kekuasaan itu dari siapapun yang engkau kehendaki. Tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Jadikal khair, di tanganmu semua kebaikan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Raja di dunia ini sehebat apapun dan sekuat apapun kerajaannya, tetap ada saja yang terjadi di kerajaannya yang dia tidak kehendaki. Dan terjadi di bawah wilayahnya dan kekuasaannya apa yang dia tidak ketahui. Inilah kerajaan manusia dengan kelemahan dan kekurangannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala dengan kerajaannya tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang keluar dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Semua yang terjadi adalah ketentuannya, takdir ketetapannya. Inilah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi kematian dan kehidupan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menyembelih kematian itu, dan setelahnya tidak ada lagi kematian. Semuanya akan kekal, imma di dalam surga. Semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalamnya. Barakallahu bikum. Wa imma seseorang akan kekal dalam api neraka. Kita minta perlindungan kepada Allah SWT dari adab api neraka. Allah yang menciptakan kematian, Allah pula yang akan mematikannya nanti. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Ketika penduduk sorga masuk semua ke dalam sorga, dan penduduk neraka semuanya masuk ke dalam neraka, didatangkanlah kematian dalam bentuk wujud seekor kambing. Maka dipanggil penduduk surga, ya ahlul jannah, ta'rifuna hada? Wahai penduduk surga, kalian kenal ini? Qalu na'am, al-maut. Mereka langsung mengatakan, iya, kami kenal ya Allah, itu adalah kematian. Baik. Kemudian dipanggil penghuni neraka, ya ahlul nar, ta'rifuna hada? Kalian kenal ini? Qalu na'am, al-maut. Iya, itu kematian. Kemudian disembelihlah kematian itu dalam wujud seekor kambing. Dan setelahnya tidak ada lagi kematian. Maka diumumkan untuk penghuni surga, ya ahlal jannah, khuludun fala maut. Wa ya ahlal nar, khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kekekalan untuk kalian dan tidak ada setelah itu kematian. Dan wahai penghuni neraka, kekekalan untuk kalian dan tidak ada kematian. Sangat mengerikan, barakallahu fikum, dan bukan main-main. Baik. Bukan main-main yang namanya sorga dan neraka ini. Suatu yang sangat mengerikan. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Menguji kalian, liyabluwakum. Dalam kehidupan kita ini namanya ibtila. Daru ibtila. Dunia ini adalah tempat untuk kita diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan akan ada Allah hadirkan orang-orang dalam kehidupan kita. Dan merekalah yang mewarnai kehidupan kita ini. Barakallahu fikum. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita inilah yang akan menjadikan kita tertawa bahagia, menjadikan kita menangis sedih, menjadikan kita kecewa, menjadikan kita khawatir. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Barakallahu fiik. Kalau dianggap itu ibarat warna, maka kehidupan kita ini berwarna-warna sesungguhnya. Sesekali kita mungkin tertawa senyum, sesekali kita menangis tersedu-sedu. Sesekali kita sangat berharap sesuatu, sesekali kita harus kecewa, sesekali kita harus khawatir. Barakallahu fiik. Orang-orang yang ada di sekitar kita inilah yang akan mewarnai kehidupan kita. Imma orang itu adalah orang yang saleh, baik. Wa imma orang itu adalah orang taleh, orang yang tidak baik. Barakallahu fiik. Sehingga Allah SWT mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian atas sebagian kalian sebagai ujian dan cobaan. Adakah kalian mau bersabar? Kita diuji dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak kita mungkin jadi ujian untuk kita. Istri kita mungkin jadi ujian untuk kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakannya sebagai musuh di kondisi-kondisi tertentu. Di kondisi yang lain, istri dan anak bisa jadi muawin, pembantu, penolong, penyokong, penyemangat untuk kita melakukan kebaikan. Itulah kehidupan kita. Yang kita akan diuji, dicoba senantiasa terus menerus. Silih berganti ujian dan cobaan ini. Kemudian Allah mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang lebih bagus amalannya? Barakallahu fikum. Ahsanu amala, taib akhlasuha wa aswabuha. Taib amalan yang paling bagus adalah amalan yang paling ikhlasnya dan paling cocoknya dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahsanu amala. Barakallahu fikum. Kalau banyak, alhamdulillah. Sedikit pun kalau mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah juga. Baik. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul amali lillahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang walaupun sedikit. Seperti antum baca Quran tiap hari, sehalaman kah, dua halaman kah, satu surah kah, dua surah kah, rutin tapi. Ini lebih bagus ketimbang antum membaca Quran langsung tiga juz, setelah itu libur dua pekan. Barakallahu fikum. Atau satu bulan tak pernah baca-baca Musa, baca-baca Quran. Lebih bagus anda membacanya setiap hari walaupun cuma sehalaman dua halaman. Baik, begitu selesai sholat, setelah zikir tinggal sesaat sejenak buka mushafnya. Baik, baca sehalaman dua halaman atau satu surah dua surah yang pendek-pendek mungkin. Baik, terus menerus sehingga menjadi bagian dari kehidupan kita. Barakallahu fikum. Tak terasa satu juz selesai, tak terasa dua juz, tak terasa barakallahu fikum sudah Setengah Quran ini kita baca. Tidak terasa khatam. Kita mulai lagi dari awal. Baik. Wa huwal azizul ghafur. Sekali lagi kita katakan ahsanu amala aswabuha wa akhlasuha. Paling ikhlasnya dan paling cocoknya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merupakan syarat sahnya ibadah yang kita lakukan. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Baik. Yang tidak akan ada satupun atau siapapun yang bisa melemahkannya, apalagi mengalahkannya. Barakallahu al-aziz. Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang tentunya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala membeberkan tentang kekuasaannya. Di ayat pertama Allah menetapkan kekuasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dan di sana kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menerangkan berikutnya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit. Yang kalau Anda mengatakan ukti basar ini langit ini. Baik. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Baik. Yang serasi. Yang indah. Yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Engkau tidak akan pernah melihat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari min tafawut, yakni suatu kekurangan, satu cacat, barakallahu fikum. Satu yang tidak klop, satu yang tidak serasi. Baik. Ciptaan Allah berupa langit sungguh sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Maka Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memerintahkan ulang, kalau kalian masih ragu tentang kesempurnaan ciptaan Allah berupa langit ini yang tidak ada penyanggahnya. Tidak ada tiangnya. Barakallahu fikum. Tengok sekali lagi, perhatikan sekali lagi. Adakah kekurangan padanya? Adakah cacat padanya? Mungkin retakan mungkin. Atau ada yang pecah mungkin. Atau ada yang sudah usang mungkin. Atau ada bagian tertentu yang sudah hancur mungkin. Coba tengok perhatikan. Hal tawan yang butuh. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilayka al-basaru khashi'an wa huwa hasir. Coba ulangi lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ulangi lagi. Perhatikan. Adakah engkau mendapati kekurangan pada langit yang Allah ciptakan ini? Matamu akan lelah. Barakallahu fikum. Tidak berdaya untuk mendapatkan dan melihat sesuatu berupa kekurangan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Lelah dan tidak mampu. Dan memang tidak akan pernah mereka bisa melihat kekurangan pada ciptaan Allah ini. Kata Allah SWT, farji'il basara al-tarangku terus. Thumma rji'il basara karrataini. Ulangi lagi. Tengok. Silakan berkali-kali kalian menengok, mengulangi, memperhatikan langit yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Matamu akan kembali dari setelah dia memandang dan memperhatikan langit Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sudah lelah, capek. Dalam keadaan dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dikatakan itu adalah kekurangan. Maka Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kemudian setelah Allah menciptakan langit, Allah menghiasinya dengan bintang-bintang. Barakallahu fikum bimasabih. Betapa indahnya langit di malam hari yang bertaburan padanya bintang-bintang di saat cuaca cerah. Masya Allah. Kita ini terkadang barakallahu fikum susah atau jarang untuk memperhatikan langit, kecuali ya sekilas begitu saja di daerah-daerah tertentu karena memang tidak ada banyak pepohonan, tidak ada itu. Mereka memang terkadang keluar dari rumah mereka, kemudian mereka berbaring-baring sambil menatap ke langit. Barakallahu fiikum. Ketika kita dulu di Damaj, mungkin malam-malam keluar di lapangan di padang pasir duduk-duduk mendang langit. Kita melihat semuanya, masya Allah. Sementara kita kan tidak terbiasa kita dengan kebiasaan-kebiasaan ini. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin. Ini tujuan Allah menciptakan bintang sebagai penghias langit. Yang kedua adalah apa? Rujuman lisyayatin, untuk pelempar bagi syaitan yang mencoba mendekat ke langit untuk mencuri berita. Yang berikutnya yang akan dia sampaikan kepada dukun-dukun, berita-berita yang telah dia curi tadi. Dan yang ketiga adalah apa? Tujuannya adalah agar supaya dijadikan petunjuk arah. Bintang ini dijadikan petunjuk arah. Oh, bintang itu di sana, berarti di sana arah timur. Bintang itu di sana, berarti di sana arah barat. Dari situ mereka bisa mengetahui arah perjalanan mereka di malam hari. Bismillah tabaraka taala. Jadi ini tiga Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk bintang-bintang ini. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Barakallahu fikum. Dengan bintang-bintang mereka bisa mengetahui arah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum 'adzaabas sa'ir. Wa'atadna lahum 'adzaabas sa'ir, dan kami telah mempersiapkan untuk mereka, untuk para syaitan dari kalangan jin dan manusia ini. Barakallahu fikum. 'Adzaabas sa'ir, 'adzaab neraka sa'ir. Barakallahu fikum. Ini yang kita bisa sampaikan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan para pemajlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok story ini. Hah? Iya. Yang kita pelajari insyaallah. Nanti kita tunjuk satu-satu. Barakallahu fikum. Allah barik fikum. Ilahuna subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.